Mitra bisnis, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai sekitar 13% dari total jumlah penduduk. Menurut Bappenas, jumlah tersebut perlu diwaspadai. Pasalnya, angka tersebut masih terlalu dekat dengan batas atas yang ditargetkan pemerintah, yaitu 13,5%. Menurut Bappenas, seharusnya tingkat kemiskinan di Indonesia berada di bawah level 12,5%. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pendapat Anda mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia? Sebetulnya penyelesaian mengenai orang untuk menjadi tidak miskin itu dua hal. Orang itu menjadi tidak miskin karena daya belinya naik, ya kan? Karena kemiskinan yang paling simpel, kemiskinan absolut itu dihitung dari daya beli. Ya, biasanya definisi umum yang dipakai di BPS adalah 2.100 kalori per kapita, ekuivalen harga barang-barang yang mereka konsumsi, ya terutama harga beras. Nah, kalau daya beli itu naik, hanya ada dua kemungkinan. Satu, atau pendapatan Anda naik. Dua, atau harga-harga barang murah. Karena kalau orang mau daya belinya naik, itu hanya ada dua hal itu. Nah, kalau Anda mau pendapatan Anda naik, berarti apa? Harus ada penciptaan lapangan kerja. Dengan orang bekerja, maka dia dapat income. Dia dapat pendapatan, maka dia ada tambahan penghasilan, maka daya belinya naik. Satu. Tapi saat yang sama juga, nggak ada gunanya dia kerja, dapat tambahan pendapatan, kalau harga barang-barangnya juga naik. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok penduduk miskin. Beras misalnya, ya berbagai harga kebutuhan pokok lain. Jadi apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai target kemiskinan di bawah 12,5% tersebut, Pak? Yang mesti dilakukan pemerintah, satu yang disebut sebagai, ini sebetulnya di dalam pencanangan program pemerintah saya kira sudah dilakukan, yang disebut sebagai pro-growth dan pro-job. Pembangunan yang mendukung, mendorong pertumbuhan, dan juga penciptaan lapangan kerja. Satu lagi yang juga harus dilakukan adalah stabilisasi harga. Ya, stabilisasi harga. Jadi jangan sampai misalnya harga pangan yang terus menerus tinggi itu pasti punya impact besar pada penduduk miskin. Karena 3/4 dari penduduk miskin adalah konsumen. Ya, mereka nggak punya lahan. Mereka harus beli itu makanan. Nah, kalau kemudian harga makanannya naik, maka saya nggak akan surprise kalau persentase penduduk miskin akan mengalami peningkatan. Demikian Khatib Basri, saya Fahmi Andrian.